Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahabatihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Bapak-bapak yang saya cintai dan saya muliakan, rahimani wa rahimakumullah, semoga Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa mencurahkan rahmatnya kepada kita sekalian. Alhamdulillah, pada kesempatan yang mulia ini Allah subhanahu wa ta'ala mempertemukan kita di masjid ini, di rumah Allah subhanahu wa ta'ala, tempat kita beribadah kepadanya, dan juga tempat kita belajar mengenalnya. Ini suatu nikmat yang Allah subhanahu wa ta'ala anugerahkan kepada kita semuanya. Dan alhamdulillah, pada kesempatan ini juga insyaallah ta'ala ada kenalan-kenalan kita yang akan masuk Islam, yaitu Bapak Daryo, Bapak Supan, Bapak Sumanto, Bapak Wawan, dan Bapak Bayu atau Saudara Bayu. Dan juga alhamdulillah, kita sangat bersyukur sekali kedatangan tamu-tamu dari desa Ujung Gagak, baik yang mau masuk Islam maupun yang alhamdulillah masih beragama Islam. Ini suatu kehormatan bagi kita, suatu hal yang patut kita syukuri. Dan semua itu tidak lain dalam rangka saling nasihat menasihati, dalam rangka saling mengingatkan. Ini bagian dari kewajiban seorang muslim di dunia ini. Kita harus saling mengingatkan, saling menasihatkan. Apa yang harus kita ingatkan, apa yang harus kita nasihatkan? Yang harus kita ingatkan dan kita nasihatkan adalah tentang bagaimana menghadapi kehidupan setelah kematian. Bagaimana keadaan kita setelah meninggalkan dunia ini? Apakah kita dalam keadaan bahagia? Apakah kita akan dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala? Ataukah sebaliknya, kita akan diazab, disiksa oleh Allah subhanahu wa ta'ala dengan azab yang pedih? Ini yang harus senantiasa kita ingatkan. Bagaimana keadaan kita setelah mati? Sebab kalau di dunia ini kita masih bisa memilih mau memilih kebaikan atau memilih keburukan, mau memilih kebenaran atau memilih kesesatan. Di dunia ini kesempatan bagi kita untuk memilih. Tapi setelah kita mati, kita masuk dalam kehidupan akhirat, tidak ada kesempatan lagi untuk memilih. Yang ada hanya ada dua kemungkinan, celaka atau bahagia. Celaka karena mendapatkan azab Allah subhanahu wa ta'ala yang sangat pedih. Dan bahagia kalau seseorang mendapatkan kenikmatan Allah Subhanahu wa taala. Sebab kita memahami bersama kehidupan kita di dunia ini hanyalah kehidupan yang sementara. Kehidupan yang sangat singkat sekali. Lihat di kampung kita. Lihat tetangga kita. Berapa banyak yang tahun kemarin atau dua tahun kemarin masih sering bertemu kita di jalan, masih sering sapa dengan kita di laut. Dan alhamdulillah kalau masih beribadah bersama kita di masjid. Tetapi di antara mereka saat ini sudah tiada. Sudah lebih dulu meninggalkan kita. Padahal rasanya baru kemarin kita bertemu dia. Demikian pula kita juga. Tidak lama kehidupan kita di dunia ini tidak terasa. Orang-orang yang kekar badannya, yang kuat fisiknya, tetap akan mati. Orang-orang yang memiliki kekayaan yang melimpah, orang-orang yang sehat badannya, sehat fisiknya, tetap akan mati. Betapapun seorang dikenal sebagai jagoan, sebagai pemberani, sebagai orang yang gagah perkasa ketika di dunia, ditakuti oleh masyarakat, tetap saja dia tidak bisa lari dari yang namanya kematian. Sama sekali tidak bisa. Tidak ada yang akan selamat. Allah Subhanahu wa taala telah menjelaskan kepada kita. Allah kabarkan kepada kita, kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap jiwa pasti akan merasakan mati. Aynama takunu yudrikumul maut walau kuntum fi burujin musyayyadah. Dimanapun engkau berada, kematian pasti akan datang kepadamu. Dia akan datang menjemputmu walaupun engkau bersembunyi di dalam benteng yang sangat kokoh. Percuma. Walau engkau memiliki kekuatan yang gagah perkasa dan engkau berlindung dalam benteng yang sangat kokoh, percuma. Tetap saja kematian akan datang menjemputmu. Waja'at sakratul maut bil haqq, dzalika ma kunta minhu tahid. Dan sungguh telah datang kematian itu dengan hak. Itulah yang kalian selalu lari daripadanya. Kalau kematian sudah ditetapkan atas kita, maka tidak ada lagi tempat untuk lari dari kematian tersebut. Lalu apa setelah kematian? Apakah persoalan selesai? Tidak. Justru setelah kematian kita baru menghadapi dan baru memulai suatu kehidupan yang baru. Yaitu kehidupan yang sebenarnya. Kehidupan yang kekal abadi dan tidak akan pernah mati lagi. Kalau di dunia ini kita hidup 70 tahun, 80 tahun itu sudah syukur. Tetapi di akhirat kelak tidak ada batasan sama sekali. 1000 tahun sedikit sekali. Sepuluh ribu tahun sedikit sekali. Jutaan tahun sedikit sekali. Tanpa batas. Kekal abadi. Dan sekali lagi ketika itu keadaan hanya ada dua. Celaka atau bahagia. Celaka karena mendapatkan azab Allah, bahagia karena mendapatkan nikmat Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada kesempatan untuk memilih lagi. Kita tidak diberikan hak untuk memilih. Tetapi kita hanya sekedar memanen apa yang kita kerjakan di dunia ini. Pilihan itu sudah kita tentukan di dunia ini. Kita mau milih mendapatkan nikmat Allah atau mendapatkan azab Allah, sudah kita tentukan di dunia ini. Apabila kita memilih iman, apabila kita memilih Islam, apabila kita memilih taat kepada Allah Subhanahu wa taala, berarti kita memilih surga. Tetapi apabila kita memilih kekafiran, kesyirikan dan semua agama-agama selain Islam, apakah Kristen, Yahudi, Hindu, Buddha, atau kita memilih kedurhakaan kepada Allah, perbuatan-perbuatan maksiat, berarti kita memilih neraka atau azab Allah Subhanahu wa taala untuk kehidupan kita yang kekal. Oleh karena itu, selama hayat kita masih dikandung badan, kesempatan besar bagi kita untuk bertobat. Baik yang masih kafir, yang masih musyrik, yang belum menjadi muslim, kesempatan untuk masuk Islam sebelum mati, maupun yang sudah muslim tetapi belum menjalankan perintah-perintah Allah dan belum menjauhi larangan Allah, belum melaksanakan sholat, belum melaksanakan puasa, sekarang kesempatannya, selagi masih hidup, segera bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab setiap manusia itu akan sadar pasti ketika ajal datang menjemputnya. Pasti, tidak ada yang tidak akan sadar. Semua pasti, semua akan menyatakan taubat. Tetapi ada yang kesadarannya, taubatnya masih diberikan kesempatan, masih dapat diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dan ada yang sudah tidak diberi kesempatan lagi. Ada yang sudah tidak mungkin diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kapan itu? Ketika kematian datang menjemputnya. Percuma kita mau sadar ketika kita sudah berhadapan dengan malaikat maut. Percuma, Allah Subhanahu wa taala tidak akan menerimanya. Allah tegaskan dalam Al-Qur'an, "Wa laysati taubatu lil ladzina ya'maluna sayyi'at hatta idza hadara ahaduhumul maut qala inni tubtu al-an." Tidaklah taubat itu Allah berikan kepada orang-orang yang berbuat kejelekan sampai ketika kematian sudah datang menjemputnya, baru dia mengatakan tubtul an, saya bertobat sekarang. Percuma, Allah Subhanahu wa taala tidak akan menerima taubat kita kalau sudah berhadapan dengan sakaratul maut. Dan juga kata Allah, walalladzina yamutuna wa hum kuffar, Allah tidak akan mengampuni orang-orang yang mati dalam keadaan kafir. Kalau mati dalam keadaan muslim, masih mungkin mendapatkan ampunan. Tetapi kalau mati dalam keadaan kafir kepada Allah, mati dalam keadaan menyekutukan Allah, sudah tidak ada harapan lagi sama sekali. Maka sebelum mati kita tauhidkan Allah, yakni kita yakini hanya Allah Subhanahu wa taala satu-satunya sesembahan. Adapun selain Allah, apakah Yesus, Bunda Maria, Roh Kudus, sama sekali tidak berhak untuk disembah. Allah tidak mau diduakan. Allah ingin dia disembah dengan esa, dengan sendirinya. Ini yang Allah Subhanahu wa taala inginkan dari umat manusia. Sehingga orang-orang yang beragama Kristen atau selainnya yang menganggap ada sesembahan lain selain Allah, maka mereka itu telah tersesat. Mereka telah salah jalan. Allah firmankan dalam Al-Qur'an, "Dzalika bi'anna Allah huwal haq wa anna ma yad'una min dunihi huwal batil." Dialah Allah sesembahan yang benar. Adapun semua yang mereka sembah selain Allah adalah batil, adalah salah, sesat. Sebab bagaimana bisa seorang hamba itu, dia diciptakan oleh Allah, dia selalu diberikan rezeki oleh Allah, dia selalu mendapatkan kenikmatan dari Allah subhanahu wa ta'ala, tetapi dia tidak menyembah kepada Allah subhanahu wa ta'ala yang satu saja. Apakah Yesus yang menciptakan kita? Padahal Yesus itu lahir jauh sebelum langit dan bumi dicipta, setelah langit dan bumi diciptakan. Lalu siapa yang menciptakan orang-orang sebelum Yesus? Yesus itu lahir jauh setelah Nabi Adam alaihi salam, setelah Nabi Nuh, setelah Nabi Musa. Siapa yang menciptakan para nabi tersebut? Siapa yang menciptakan Nabi Adam alaihi salam? Dan siapa yang menciptakan Maryam, ibunya Yesus? Kalau Yesus sebagai pencipta, lalu siapa yang menciptakan ibunya sedangkan dia belum lahir? Dan siapa pula yang disembah oleh Maryam? Siapa yang disembah oleh Nabi Adam? Yang disembah oleh Nabi Nuh yang telah hidup beribu-ribu tahun sebelum Yesus? Kalau Yesus sebagai Tuhan, sebagai sesembahan, lalu siapa yang disembah oleh Nabi Adam alaihissalam sedangkan Yesus belum lahir? Kalau Yesus itu Tuhan, kenapa dia tidak bisa membela diri ketika orang-orang Yahudi berusaha dan mereka telah berhasil mensalib Yesus? Kalau benar dia Tuhan, kenapa dia tidak bisa membela diri? Maka kita gunakan akal pikiran kita yang sehat. Tidak mungkin yang namanya Tuhan atau sesembahan yang patut disembah itu keadaannya seperti itu. Sama seperti kita manusia biasa yang dilahirkan kemudian mati. Kalau kita katakan Yesus kan lahirnya tanpa bapak, sedangkan kita punya bapak. Kalau cuma itu alasannya, berarti Nabi Adam alaihissalam yang lebih hebat. Sebab Nabi Adam alaihissalam dilahirkan bukan cuma tanpa bapak, tetapi tanpa ibu sekaligus. Kalau Yesus masih mending, ada ibunya. Tapi Nabi Adam alaihissalam tanpa bapak dan tanpa ibu. Kalau boleh, karena itu seseorang diangkat menjadi Tuhan, tentunya Nabi Adam alaihissalam lebih berhak. Maka hendaklah kita menyembah hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala yang maha perkasa, yang betul-betul pencipta segala sesuatunya di muka bumi ini, yang menciptakan langit dan bumi, yang menciptakan seluruh isinya, yang mengatur seluruh kehidupan di bumi ini, yang mengatur peredaran matahari, bulan, bintang, peredaran waktu siang dan malam, Allah subhanahu wa ta'ala, yang senantiasa memberikan rezeki kepada kita, hanya Allah subhanahu wa ta'ala. Maka hendaklah yang kita sembah, yang kita ibadahi, hanya Allah subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu sekali lagi saya ingatkan, nikmat yang sangat besar, anugerah yang terindah, kalau saat ini sebelum kita mati Allah berikan sebuah kesadaran bahwa kita harus memilih saat ini untuk mendapatkan kebahagiaan di akhirat kelak. Allah berikan kesadaran bahwa kita harus bertaubat, meninggalkan perbuatan syirik dan kekafiran, masuk ke dalam Islam, dan meninggalkan perbuatan dosa-dosa. Yang belum sholat, hendaklah segera melakukan sholat dan menjaga sholat 5 waktu. Ini perkara yang sangat penting dan yang pertama akan diadili di hari kiamat kelak. Awwalu ma yuhasabu bihil 'abdu yaumal qiyamah shalah. Amalan manusia yang pertama kali diadili oleh Allah subhanahu wa ta'ala pada hari kiamat, sholat. Apabila baik sholatnya, maka baik seluruh amalannya. Tapi apabila sholatnya sudah rusak, rusak pula seluruh amalannya. Maka yang belum melaksanakan sholat atau sholatnya masih bolong-bolong, segera bertobat kepada Allah. Penuhi panggilan azan. Bukankah kita butuhkan pertolongan Allah di dalam kehidupan kita? Bukankah kita masih selalu makan rizki yang diberikan oleh Allah? Bukankah kita masih tinggal di bumi Allah dan kita masih menghirup nafas yang merupakan anugerah dari Allah Subhanahu wa taala? Semua itu harus kita syukuri. Bagaimana cara bersyukur? Apakah cukup dengan mengatakan saya bersyukur, atau buat acara bersyukur, atau bahkan membuat suatu acara yang sangat bertentangan dengan syariat Islam seperti yang namanya sedekah laut, sedekah bumi? Ini acara-acara yang tidak sesuai dengan aturan Islam. Karena orang yang bersedekah laut itu, dia menyangka laut yang memberikan rezeki kepadanya, atau penguasa di laut, yaitu jin-jin di situ yang memberikan anugerah tangkapan yang banyak kepadanya. Sama sekali ini salah besar. Ini tidak ada bedanya dengan orang yang menyangka Yesus sebagai Tuhannya. Tidak ada bedanya. Kemudian yang mengadakan sedekah bumi dengan anggapan bumi yang berikan rezeki kepadanya, atau Dewi Sri, dan Dewi Sri ini setan yang memberikan anugerah kepadanya, ini salah besar. Allah Subhanahu wa taala yang memberikan rezeki kepada kita. Siapa yang menyangka Dewi Sri atau bumi yang memberikan rezeki kepadanya sehingga setiap tahun dia harus mempersembahkan sedekah kepada bumi, maka dia sama seperti orang Kristen, tidak ada bedanya. Walaupun dia belum pernah dibaptis, sama, cuma Tuhannya berbeda saja. Kalau Kristen Tuhannya Yesus, yang ini Tuhannya sedekah, yang Tuhannya adalah Dewi Sri atau Nyi Loro Kidul. Tidak ada bedanya, Pak. Tidak ada bedanya. Mengaku Muslim, tetapi dia anggap ada suatu kekuatan lain selain Allah yang bisa memberikan rezeki kepadanya, yang bisa melindungi dia. Ada benda-benda tertentu yang dia gunakan sebagai jimat. Dia anggap benda tersebut bisa menangkal mara bahaya. Sama beda, tidak ada bedanya. Sama persis dengan orang-orang Nasrani, cuma Tuhannya beda. Walaupun dia tidak mengatakan jimatnya itu sebagai Tuhan, tetapi dia posisikan sebagai Tuhan. Sama persis dengan orang-orang Kristen yang menganggap Yesus dapat melindungi mereka. Tidak ada bedanya. Ini juga adalah dosa-dosa besar, bahkan sampai mengeluarkan pelakunya dari Islam, yang harus segera kita tinggalkan. Kita taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Harus kita yakin Allah hanya Dia yang mampu melindungi kita. Hanya Dia saja yang bisa memberikan kemanfaatan kepada kita. Hanya Dia saja yang mampu menimpakan suatu kemudaratan kepada kita. Tidak ada selain Allah. Maka harus kita tinggalkan seperti ini. Oleh karena itu, betul-betul kita harus bersyukur atas nikmat ini. Sebab banyak sekali manusia yang terjerumus ke dalam perbuatan-perbuatan dosa seperti ini. Banyak sekali manusia yang meninggalkan sholat. Bersamaan dengan itu, dia juga masih melakukan perbuatan syirik. Bahkan dia lebih percaya kepada dukun, lebih percaya kepada orang pintar dibanding kepada Allah Subhanahu wa taala. Masih banyak sekali seperti ini. Dan Allah belum memberikan hidayah kepada mereka. Allah Subhanahu wa taala belum memberikan hidayah kepada mereka untuk bertobat meninggalkan semua itu. Sehingga ketika Allah memberikan hidayah kepada kita, kita harus bersyukur. Alhamdulillah, sebelum mati Allah telah memberikan hidayah kepada kita. Sebab seperti yang saya ingatkan tadi, kalau kematian sudah datang menjemput kita, tidak ada lagi kesempatan untuk bisa bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kembali saya ingatkan, saudara-saudaraku sekalian, semua kenikmatan yang kita dapatkan di dunia ini, demikian pula semua penderitaan yang kita alami dalam kehidupan dunia ini, tidak ada apa-apanya dibanding kenikmatan dan penderitaan setelah kita mati. Sebagaimana waktu yang kita lalui dalam kehidupan dunia ini terlalu singkat sekali apabila dibandingkan dengan waktu setelah kita mati. Nabi sallallahu alaihi wasallam telah mengingatkan, "Mad dunya fil akhirah illa mithlu ma yaj'alu ahadukum usbu'ahu fil yam falyanzur bima yarji." Tidaklah kehidupan dunia ini kalau dibandingkan dengan kehidupan akhirat, yaitu kehidupan setelah kita mati, kecuali hanya seperti seorang yang mencelupkan jarinya di lautan, kemudian dia angkat kembali jarinya dan dia lihat berapa banyak air yang menetes dari jarinya tersebut. Itulah perumpamaan kehidupan akhirat. Bapak-bapak, saudara-saudara sekalian yang sering melaut, coba kalau sudah ada di lautan lepas, celupkan jari di laut, lalu angkat kembali dan lihat berapa banyak air yang menetes dari jari kita. Itulah perumpamaan kehidupan dunia, sedikit sekali. Dengan segenap kekayaan, sebaliknya penderitaan, sedikit sekali. Sedangkan air di lautan seluruhnya adalah perumpamaan kehidupan di akhirat. Pantas gak dibandingkan? Sama sekali tidak layak dibandingkan. Sedikit sekali tetesan-tetesan air dibandingkan dengan seluruh air di lautan. Demikian pula Nabi kita yang mulia, Nabi Muhammad SAW, telah mengabarkan kepada kita pada hari kiamat kelak, seorang yang paling nikmat hidupnya ketika di dunia, orang yang paling bahagia hidupnya ketika duduk di dunia, mungkin dia banyak hartanya, mungkin dia seorang pejabat besar, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia adalah orang yang paling nikmat hidupnya ketika di dunia, namun dia termasuk penghuni neraka. Lalu dia dicelup di dalam neraka dengan satu celupan, dimasukkan sedetik saja atau kurang dari itu, kemudian dikeluarkan kembali. Kemudian dia ditanya, "Wahai anak Adam, apakah kamu pernah merasakan kenikmatan ketika di dunia?" Dia katakan, "La wallahi ya Rabbi, tidak sama sekali, demi Allah wahai Rabbku." Dia bersumpah, "Saya tidak pernah merasakan kenikmatan ketika di dunia." Kenapa? Karena dia sudah merasakan dahsyatnya azab neraka dalam waktu singkat saja, sekejap saja. Padahal kata Nabi Muhammad SAW, dia adalah orang yang paling berbahagia ketika di dunia. Lupa apa? Punya rumah mewah, punya mobil mewah, punya harta melimpah, masuk neraka sedetik saja, lupa semuanya. Sanggup membuat lupa semuanya. Sebaliknya kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ada orang yang paling sengsara hidupnya ketika di dunia. Dia paling menderita, paling tidak berbahagia ketika di dunia. Mungkin orang yang paling miskin. Sudah miskin, banyak penyakit, banyak musibah-musibah. Tetapi karena dia bersabar, dia tetap beribadah kepada Allah, dia dimasukkan ke dalam surga. Lalu sebelum betul-betul masuk ke surga, dia dicelup di dalam surga dengan satu celupan, lalu dikeluarkan kembali dan ditanyakan kepadanya, wahai anak Adam, pernahkah engkau merasakan kesengsaraan ketika hidup di dunia? Dia katakan tidak pernah sama sekali. Padahal dia orang yang paling sengsara hidupnya ketika di dunia. Itu artinya apa? Dia lupa. Lupa dia dengan kesengsaraan hidup yang pernah dia rasakan ketika di dunia. Kenapa? Karena sudah merasakan sekejap berada di surga. Ini artinya apa? Semua penderitaan yang kita rasakan di dunia ini dibandingkan dengan azab neraka tidak ada apa-apanya sama sekali. Demikian pula semua kenikmatan yang kita rasakan di dunia ini dibandingkan dengan nikmat surga tidak ada bandingannya sama sekali. Maka jangan sampai karena sedikit harta dunia kita mau diajak oleh pendeta untuk mengikuti kekafiran dan kesyirikan mereka. Jangan sampai hanya sedikit harta dunia yang diberikan oleh pendeta, diberikan santunan tiap bulan, sedikit sekali. Berapa sih? 1 juta, 10 juta, 100 juta. Apakah itu kita akan bawa mati? Berapa banyak pun harta yang kita miliki, tidak ada satupun yang bisa menemani kita di liang kubur. Harta kita akan dibagi-bagikan oleh orang yang masih hidup. Berapa banyak pun harta yang kita miliki tidak akan mampu menyelamatkan kita dari azab Allah Subhanahu wa taala. Percuma apa? Apalagi kalau cuma sedikit. Oleh karena itu, pada kesempatan ini saya juga menasihatkan, kalau mau masuk Islam betul-betul karena sebuah kesadaran. Karena sudah tahu bahwa Islam satu-satunya agama yang benar, sebagaimana Allah tegaskan, inna dina indallahil Islam, sesungguhnya agama yang diridhoi Allah hanya Islam. Dan juga ditegaskan, wa may yabtaghi ghairal islami dinan fala yuqbala min wa huwa fil akhirati minal khasirin. Barang siapa yang mencari agama selain Islam, maka Allah tidak akan diterima daripadanya, dan dia di akhirat kelak setelah dia mati termasuk orang-orang yang merugi. Harus kita sadar betul ini sudah ketetapan Allah bahwa semua agama selain Islam itu salah, dan kesalahannya yang paling besar karena mengajarkan ada sesembahan yang lain yang patut disembah selain Allah Subhanahu wa taala. Ini sesembahan yang besar. Apa? Kesalahan yang paling besarnya. Dan juga kesalahan yang besar menamakan Allah dengan Tuhan Bapa. Allah yang mereka namakan Tuhan Bapa sama dengan Allah yang kita sembah. Tapi Allah tidak menamakan dirinya sebagai Tuhan Bapa. Kalau kita mengatakan Allah Tuhan Bapa, sama saja kita samakan dia dengan manusia. Manusia itu dia berfungsi sebagai bapak. Dia memiliki istri, dia memiliki anak. Apakah serendah itu Allah dalam pandangan kita? Manusia makhluk yang lemah. Kok kita samakan Allah dengan manusia? Maka semua agama selain Islam itu salah. Harus kita ketahui, harus kita sadari, dan itu yang kita jadikan landasan untuk masuk Islam. Karena kita yakin sesembahan yang benar, Tuhan yang benar, yang patut disembah oleh umat manusia, yang senantiasa memberikan rezeki kepada kita, yang melindungi kita dari bahaya apapun, hanya Allah Subhanahu wa taala. Ini landasan seseorang masuk Islam. Jangan sampai masuk Islam karena mendengarkan di sebuah pondok pesantren suka bagi-bagi duit bagi orang yang masuk Islam. Itu kewajiban kita, Pak. Allah wajibkan bagi kita yang memiliki kelebihan rezeki, bagi orang mu'alaf yang baru masuk Islam diberikan zakat. Tapi jangan sampai itu dijadikan sebab seorang itu masuk Islam karena di sebuah pondok pesantren suka bagi-bagi sembako, suka bagi-bagi kambing, Kalau hanya karena itu kita masuk Islam percuma. Dan mungkin ada di antara orang yang masuk Islam keinginannya dia cuma itu. Dan dia bisa menipu kita. Kita tidak tahu isi hatinya. Tetapi dia tidak bisa menipu Allah Subhanahu wa taala. Allah Maha tahu isi hatinya. Allah Maha tahu niatnya. Apakah benar-benar murni masuk Islam karena Allah Subhanahu wa taala atau karena kepentingan dunia yang sedikit sekali yang tidak dia bisa bawa mati. Yang mungkin hari ini dia bawa kambing, besok dicuri orang. Atau besok mati. Kalaupun hartanya menjadi banyak, tidak bisa menemaninya dia di kuburnya, tidak bisa menyelamatkan dia dari azab Allah. Percuma. Harta dunia yang berapa banyak pun harta kita pasti akan habis. Atau pasti kita lebih dulu akan habis. Kita lebih dulu habis dibanding harta tersebut. Dan harta kita dibagi-bagi orang yang masih hidup. Oleh karena itu, saya nasihatkan kepada diri saya sendiri dan kepada teman-teman kita yang mau masuk Islam, perbaiki niat kita. Luruskan niat masuk Islam karena sadar inilah agama yang benar. Yang diperintahkan oleh Allah yang menciptakan kita untuk kita masuk kepada agama tersebut. Sedangkan selain itu adalah agama yang salah. Luruskan hati kita, luruskan niat kita. Demikian pula yang masih muslim. Luruskan hati, luruskan niat. Datang ke sini semata-mata bertobat kepada Allah. Mau mendengarkan nasihat. Bahwa kehidupan di dunia ini adalah kehidupan yang sementara. Kehidupan yang menipu kita. Jangan sampai kita tertipu. Ingat, ada kehidupan yang kekal abadi, yaitu kehidupan setelah kematian kita. Datang ke sini untuk belajar Islam yang benar seperti apa? Saya mau tahu apa kewajiban saya sebagai seorang muslim. Saya wajib melakukan sholat. Bagaimana cara sholat yang benar? Ini yang harus dijadikan tujuan untuk bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Harus sadar bahwa selama ini saya sudah salah jalan. Saya tidak beribadah kepada Allah dengan benar, padahal Allah Subhanahu wa taala selalu menganugerahkan rezeki kepada saya. Padahal Allah Subhanahu wa taala masih memberikan rezeki kepada kita. Allah masih memberikan kesempatan kita untuk hidup. Allah berikan nafas kepada kita yang selalu kita hirup sepanjang hayat kita tanpa sedikit pun meminta bayaran kepada kita, gratis. Apa pernah kita membeli nafas? Apa pernah kita membeli kehidupan? Kita tidak beli, semuanya gratis Allah berikan kepada kita. Untuk apa semua itu? Agar kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah tegaskan, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali agar mereka beribadah kepada-Ku. Ma uridu minhum min rizqin wa ma uridu an yut'imun. Aku ciptakan mereka bukan karena aku ingin mereka memberikan rezeki kepada-Ku atau memberi makan kepada-Ku. Innallaha huwar razzaq dzul quwwatil matin. Allah lah yang memberikan rezeki. Dialah yang Maha memberi rezeki, pemilik kekuatan lagi sangat kokoh. Ini yang harus dihadirkan dalam hati kita. Kita bertobat kepada Allah karena sadar selama ini sudah salah jalan, bukan karena kepentingan dunia. Bukan karena harta dunia yang sedikit sekali. Maka alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah menganugerahkan nikmat ini. Oleh karena itu saya nasihatkan kepada diri saya sendiri dan kepada saudara-saudaraku, bertobatlah dengan benar. Dan hendaklah bersabar. Tetap konsisten sampai akhir hayat. Karena yang akan menentukan kita bisa selamat dari azab Allah atau kita bisa dibinasakan di dalam neraka, di dalam azab Allah, adalah akhir hayat kita. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, innamal a'mal bil khawatim. Amalan-amalan manusia tergantung akhirnya. Jadi sabar sampai akhir hayat. Jangan sampai sekarang bertobat, besok diajak pendeta, diberikan iming-iming, nanti dikasih kambing, kami juga bisa ngasih kambing, nanti dikasih santunan, dikasih sumbangan, mau juga diajak oleh pendeta. Awalnya cuma diajak biasa, mungkin acara umum, lama-lama diajak ikut ibadah mereka, pada akhirnya dibaptis. Hati-hati, saudara-saudaraku, hati-hati dengan tipuan-tipuan para pendeta ini. Jangan sampai hanya karena sedikit nikmat tersebut kita korbankan kebahagiaan kita di akhirat kelak. Na'udzubillah. Oleh karena itu harus ada yang namanya kesabaran. Sabar dalam beriman kepada Allah, sabar dalam beribadah, sabar di dalam menjalankan perintah Allah dan dalam menjauhi larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Ini yang bisa saya wasiatkan. Semoga dapat diterima dengan lapang dada. Semoga dapat diambil manfaatnya. Diyakini dan diamalkan sampai akhir hayat. Dan insyaallah taala kita akan membimbing teman-teman kita yang akan masuk Islam satu persatu untuk mengucapkan dua kalimat syahadat, yaitu ucapan asyhadu an la ilaha illallah, aku bersaksi, aku beriman bahwasannya tiada Tuhan yang boleh disembah kecuali Allah, dan aku bersaksi bahwa Nabi kita yang mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah utusan Allah. Baik, kita mulai dari Pak Daryo. Yang mana Pak Daryo? Baik Pak, diikuti saya Pak mengucapkan syahadat. Silakan Pak maju ke depan, dipegang mic-nya Pak. Ashhadu an la ilaha illallah. La ilaha illallah, illallah, wa ashhadu anna Muhammadar, Muhammadar, Rasulullah. Aku bersaksi bahwasannya tidak ada Tuhan yang boleh disembah kecuali Allah, dan aku bersaksi bahwasannya Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Allah. Mic-nya enggak bunyi kayaknya. Silakan Pak. Berikutnya Pak Supan. Ikuti Pak ya. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu an la ilaha illallah. Wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Aku bersaksi. Aku bersaksi. Bahwasannya. Bahwasannya. Tidak ada Tuhan. Tidak ada Tuhan. Yang berhak disembah. Yang berhak disembah. Kecuali Allah. Kecuali Allah. Dan aku bersaksi, bersaksi bahwasannya Nabi Muhammad, Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Adalah utusan Allah. Allah Akbar. Pak Sumanto? Ya. Ya. Berikutnya Pak Sumanto. Diikuti Pak ya. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu an la ilaha illallah. وأشهد أن محمد رسول الله Aku bersaksi bahwasannya tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah. Dan aku bersaksi bahwasannya Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Gak usah begitu kayaknya. Gak jelas. Silakan Pak Wawan. Gak usah pakai itu, Pak. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Aku bersaksi bahwasannya tidak ada Tuhan yang boleh disembah kecuali Allah. Dan aku bersaksi bahwasannya Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Allahu Akbar. Saudara Bayu. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Aku bersaksi bahwasannya tidak ada Tuhan yang boleh disembah kecuali Allah. Dan aku bersaksi bahwasannya Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Allah. Alhamdulillah, teman-teman kita sudah masuk Islam, maka mereka sudah menjadi saudara-saudara kita seagama. Dan kembali saya nasihatkan, setelah masuk Islam maka wajib atau harus melaksanakan kewajiban-kewajiban dalam Islam, seperti sholat berjamaah, Pak. Sholat berjamaah selama 5 waktu, sebanyak 5 waktu dalam sehari semalam. Dan itu bukan sesuatu yang sulit, Pak. Sesuatu yang mudah dan bahkan nikmat sekali kalau Bapak sudah mengamalkannya dan sudah terbiasa, maka Bapak akan merasakan sholat 5 waktu adalah sesuatu yang sangat nikmat. InsyaAllah, Pak, ya. Sesuatu yang sangat indah sekali. Oleh karena itu, perlu dipelajari bagaimana sholat yang benar, bagaimana wudu yang benar. Karena sebelum sholat harus wudu dulu, dan yang baru masuk Islam itu harus mandi dulu. Harus mandi dulu, kemudian baru boleh melakukan sholat. Harus dipelajari, Pak. Harus belajar ajaran-ajaran agama Islam yang mulia ini. Dan jangan jadikan umat Islam yang tidak menjalankan Islam itu sebagai contoh. Jangan, Pak. Jangan sampai yang baru masuk Islam tidak mau melakukan sholat, karena yang sudah muslim pun tidak mau melakukan sholat. Dia salah, jangan diikuti, Pak. Jangan diikuti. Tetapi yang kita ikuti adalah ajaran Islam, bukan orang Islamnya. Orang Islamnya bisa benar, bisa salah. Kecuali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, teladan kita, panutan kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Adapun tetangga-tetangga kita, walaupun dia beragama Islam, tapi dia meninggalkan sholat, di bulan Ramadan dia tidak berpuasa, jangan diikuti, Pak. Ini orang Islam yang salah, yang tidak bersyukur, yang tidak sadar kalau dia itu akan mati dan akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, setelah masuk Islam ini, kepada bapak-bapak untuk terus belajar agama Islam. Dan insyaallah kita ada pembinaan rutin yang sudah berjalan seperti di Selok Cerong, di Masjid Al-Barakah di Ujung Gagap. Silahkan dihadiri, Pak, ya. Silahkan dihadiri. Kita ajarkan bagaimana tata cara ibadah yang benar. Demikian pula membaca buku-buku agama agar tahu bagaimana menjalankan agama ini dengan benar. Iya. Dan juga harus saling menasihati, Pak. Jangan sampai saudara kita yang masuk Islam diajak oleh pendeta, diajak lagi oleh para romo. Kalau kita tahu ada tetangga kita diajak-ajak ikut kegiatan-kegiatan pendeta, dilarang, Pak. Dinasihati, diingatkan. Iya. Jangan dibiarkan, Pak. Jangan dibiarkan. Harus. Bahkan saudara kita yang dulu Muslim, kemudian sudah masuk Kristen, atau yang betul-betul Kristen, kalau perlu diajak untuk masuk Islam, supaya sama-sama selamat dari azab Allah Subhanahu wa taala, supaya sama-sama mendapatkan kebahagiaan di akhirat kelak. Iya. Dan ini alhamdulillah masih ada waktu untuk melakukan sholat asar. Yang belum sholat, baik yang masih muslim belum melakukan sholat asar, atau yang baru masuk Islam, ini ada kesempatan untuk mandi, kemudian melakukan sholat asar. Silakan di masjid kita ini, dan tidak lama lagi akan masuk waktu sholat maghrib. Iya. Nanti kepada saya persilahkan pada bapak-bapak yang baru masuk Islam untuk mandi. Pada ikhwan, tolong diantarkan. Setelah itu mereka diajarkan melakukan sholat. Baik, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.